Alhamdulillahillazi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta khalqun azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal rusu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wadur ilaya sayyidi binadroh musillatilil hadratil aliyah amma ba'du al-mukarramun para alim alim ulama para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, adik-adikku yang saya cintai, mari pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada siang hari ini masih diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kesibukan di sana sini, kita masih mampu untuk meninggalkan demi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya semoga sanjungan selawat dan salam terlimpah ruahkan kehadirat junjungan kita, pemimpin kita, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para ahbabillah min awalihim ila akhirihim, khususnya hadrati husyada zaman wa a'wanihi wa syairi awliya'illahi radhiyallahu ta'ala, dengan harapan semoga kita ya walaupun seperti ini, kita walaupun jauh dibandingkan yang lain, kita walaupun lebih jelek dibandingkan dengan yang lain, semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirnya nanti kita tergolong pejuang fafiru ilallah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah illa hatta yaqal yakin bahwa iman Islam bi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, Bapak Ibu kang kawula muliakan, sehubungan pengajian kita teruskan pengajian Kang Riyad yang lalu, ada bermacam-macam kekasih Allah, wong sing dicintai Gusti Allah. Tanda yang paling nyolok yang tidak bisa ditawar bagi seorang wali, wali niku kekasih Gusti Allah, wong sing dicintai Gusti Allah niku wali. Wali niku gak ono tondo-tondo lahir. Wongku haji ping 10 ndak jamin. Wong niku ibadahi saben bengi mempeng. Apal ini apal itu ndak jamin. Kenyataan bersiso niku ibadahi non stop. Azazil dadi iblis ya ibadahi luar biasa. Tapi gak dadi wali. Karena ciri khas wali kekasih Allah itu yang paling menonjol, tidak boleh tidak, itu adalah tawadhu, selalu rendah, terutama di hadapan Allah, terutama itu ciri khas. Lek gak duwe iku ya ora iso. Lah tawadhu itu sebenarnya teko pengetrapan lillah, mesti ikhlas wali, bukan wali gak ikhlas. Jadi wali itu mesti ikhlas menggaweannya. Dia berjuang ya lillah, harus gak kerono sapa-sapa. Walaupun itu pekerjaan tujuan golek duit, tapi hatine ku lillah. Aku mung kerono Allah. Karena hidupku yang memberi ini Allah. Walaupun aku sing tak golek duit, tapi hatiku lillah kerono Allah. Niku wali itu mboten lepas tekan itu. Ini kan bangsa jero kan ya. Jadi orang-orang itu di sing wali di sing itu kan. Ini ya. Lah wali kekasih itu gak mesti keramat. Maksudnya gak mesti keramat itu keramat lahir maksudnya. Gak mesti wong itu dungone lek dungo mesti mandi. Gak mesti lek wali itu seorang kekasihku waduh lahirnya sukses mboten mboten jamin. Sebab sukses lahirian itu kan adalah ujian. Jadi yang jelas wali itu senantiasa rendah tawadhu. Kumpul karo kancane sampe niki sing elek aku niku tondo. Lek sampean duwe tondo iku ya insyaallah dicintai Allah. Walaupun orangnya itu alim apik teman, kiai teman, tapi hati ini cuma so ino. Apa mana yang mau elek kayak gula ya? Terus ini aku bisa. Selain itu lillah, lillah itu semuanya itu disandarkan kepada Allah. Mengakuinya ini aku belum kerana Allah. Walaupun dia itu lupa, bangkit lagi, eling ditingkatkan. Selain itu lillah. Lah pengetahuan bila dia itu kerumong so gak mampu apa-apa. Orang jaga no sama-sama. Lah gue jangan kan jaga no. Oleh mujada itu mesti enak. Lah anakku tak bunuh mujada mesti ini berarti sih jaga no mujada. Walaupun itu sudah bagus tapi kurang bagus. Anak tidak bila. Jadi gue jangan dalam pelajaran di wakidiyah ini dilatih. Dibimbing oleh mu'alif selawat wakidiyah untuk mencapai kedudukan seperti itu. Kita lanjut. Lah wali ono sing jenderal. Ono sing wali sing jenderal. Yang kemarin itu didawuhkan adalah wali abdal. Wali yang dipilih oleh Allah 7 sak jagat. Nah, tanda-tanda itu harus dimiliki. Nah, kepingin dadi wali abdal itu diparingi papat ciri selain bilah-bilah rendah itu dasari kok cara bangunan itu fondasi. Nanti betul mungkin saya ke siji uzlah misalkan nyepi tapi gak bilah-bilah ya ora iso. Nanti nyepi ini karena tamrin cek ampuh cek keramat cek dianggap wong sing ya karomah itu berarti tidak lila, tidak bila yuk kanu kawin ini. Sebab lila bila itu dasar kita waktu. Jadi wali abdal itu ya suci uzlah. Yang uzlah dalam pengajian yang lalu nyepi, walaupun kumpul karu kancane, ya farku al farku itu bisa. Lahir kumpul jampu karu kancane. Wal farku lan pisah batine fi batin di masyhuda atine ku mung dilabila sing dipandeng wis duduk mandeng makhluk ngoten terus gak ono sing dipandang lagi yang dipandang itu adalah ya Allah Subhanahu wa taala duduk memandang makhluknya itu namanya uzlah. Selain uzlah hatinya senantiasa nyepi senantiasa merasa merana merasa tidak punya teman merasa tidak punya dunia walaupun dia berkelimang dunia itu adalah uzlah nyepi. Lalu dia itu pimpinan yang dicintai merasa tidak ada yang mencintai itu di hati. Lalu merasa gak ada hanya Allah yang ada itu maksudnya uzlah. Dunianya banyak berlimpah-limpah tapi dia merasa miskin merasa tidak punya. Aku cukup punya Tuhan itu Allah yang maha kaya. Dunia ini adalah titipan. Itu uzlah. Uzlah di bidang kekayaan. Uzlah. Nyepi. Menyendiri. Merana. Masuk dalam kamar. Dia uzlah. Merasa tidak ada siapa-siapa. Merasa tidak ada amal. Merasa tidak ada kebaikan. Ya merasa di hadapan Allah. Hanya nyepi. Hanya kepada Allah. Akhirnya berdialog dengan Tuhan. Dialog dengan Allah itu disebut munajat. ilahi, bisa jadi awalnya dua. Dengan tawaduk, konsentrasi, matur, tunduk, merasa di hadapan Allah. Ya Allah, begitu besar kesalahanku, begitu besar dosa-dosaku. Itu diulang-ulang. Ya Allah, begitu besar dosaku, begitu besar kesalahanku. Diulang-ulang sambil ngucap pelan-pelan didengar oleh telinga batin. Ini latihan, tidak latihan Nur Aisyah. Lalu ngucap, ya Allah, saya penuh salah, saya penuh dosa. Hanya begitu, itu seperti deklamasi, bukan munajat. Tawaduk masuk ke dalam wilayah daerah anturikana filin jadi bakhlil wahda, masuk ke dalam samudra tauhid. Hanya satu ucapan, aku hambamu yang kotor, itu diucapkan dari hati yang paling dalam. Saat itulah sentuhan masuk ke dalam lubuk mata, sentuhan jiwa, tidak terasa air mata tumpah bersamaan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah orang ini, walaupun dihina di tengah masyarakat, walaupun orang ini awalnya bejat, tidak ada nilainya, saat dialog dengan Allah, hancurlah semua dosa-dosa ini, karena berhadapan dengan Allah, sifat-sifat Rahman Rahim. Loh, ini tidak ada guru yang nuntut orang iso ini. Malah kalau dengan ibadah, wiritan, membaca ini, membaca itu, tidak itu, malah merasa ini bahaya dalam bidang amal. Ini yang kita bahas, masalah dalam. Bukan berarti lek ngono aku gak ngaji, lek ngono gak mujadah, lek ngono aku gak sholat. Jangan begitu. Nanti terjadi salah tafsir. Sehingga terjadi di daerah-daerah banyak penyimpangan-penyimpangan di wahidiyah, hadirin hadirin. Sehingga ada oknum, salah satu oknum atau pengamal wahidiyah yang lain itu membuat ulah. Mesti ini gak gunung, malah dati gunung. Kumatur di hadapan kiai, tanah wahidiyah. Bareng takut dia matur, kiai, wong wudhu niku ngilangi hadas cilik. Dibuang tembun di hadas cilik. Ini tidak pantas diucapkan. Bungso jeru gak usah ditokno bungso jeru. Ya otomatis yang ditakoni bodoh karo marah nanti, melecehkan yang bertanya. Ya lah iso jawab, lah gak iso bodoh karo merendahkan orang yang bertanya, yang ditanya ini. Hal kocok-kocok jangan seperti itu, tidak boleh. Terus ada ucapan tadi, sholat gak usah. Hakikate sholat itu fafirullah wa le'atimu so fafirullah wa, ya sholat terus di hadapan Allah. Yang penting fafirullah wa istighfar ke sholat. Ini bahasa merusak lagi dia. Bahaya tidak pernah begitu. Ini di daerah-daerah terjadi seperti itu. Sehingga banyak umat masyarakat yang komplit dengan waktu dia. Tolong diingatkan kalau ada terjadi seperti itu. Wali ada, dia uzlah. Nah sekarang kulon jenengan tunggu kini ini uzlah nunggu boten ini. Terserah atin ini dewi-dewi ini. Sanjan tunggu kini ini merasa sepi hanya di hadapan Allah. Nunggu boten ini merasa sepi. Aku itu mengelai, aku itu banyak dosa merenungi di paling dalam, di hati yang paling dalam. Berarti jenengan uzlah itu. Bukan di ngaji itu, dilatih di omah. Dilatih. Ini hadirin, ini ilmu ini termasuk yang paling utama, karena ini ilmu tauhid, ilmu iman, sehingga kita tidak pernah ngandalkan segala-segalanya. Uzlah. Yang nomor loro, ya itu, yang nomor dua, diam. Diam itu seorang wali abdal itu, dia itu poso bisu. Maksudnya poso bisu itu, lek omong gak penting, gak usah diomong. Gitu. Ini saya pun tidak mampu ini masyarakat hadirin-hadirin. Ngerasa nih orang lain. Ngerasani itu, saya pun masih belum mampu. Ayo, mujadah terus agar diberi kemampuan oleh Allah. Diam, diam bukan berarti bisu kan diri. Diam ini adalah sing ngomong gak perlu, wis ora usah wis. Dimanfaatno sing apik mawon. Apa mana bicara malah bawa fitnah, hati-hati. Lebih baik diam. Diam itu selamat kan diri. Lebih-lebih di akhir zaman. Ini banyak pembunuhan, banyak terjadi pertengkaran ya karena omongan, bukan karena apa. Kalau kita diam ya meneng, gak apa-apa. Wali Abdal senantiasa diam. Maka jumhur ulama itu ya mengatakan Wali Abdal itu lari dari umumnya ulama. dia takut dengan ulama-ulama, bukan takut dengan orang, takut fitnah, karena jadi dai, jadi tukang dakwah itu luwe gampang nyebar fitnah dibandingkan nyebar hikmah. Ngomong di podium, ngomong di pengajian keliru, jatuhkan orang lain, itu padha karo nyebar fitnah. Berapa ratus, berapa ribu korban dari seorang dai lek gak diberi petunjuk. Mulane paling bahaya itu seorang dai. Kabur mabbatan indang wahid antakulu malah tafalu. Diingatkan oleh Allah, gede-gede ini gendu bagi seorang dai, orang yang bisa bicara, ngomongi pindah. Kabur mabbatan indang wahid antakulu malah tafalu. Untuk orang yang ahli bicara, menggunik Gusti Allah, bendune gede, laknate besar sekali bagi orang yang kakean omong ini. Tapi gak iso ngetrap no omong ini, hadirin. Ini bahaya, diam, diam. Kalau bicara ya manfaat. Ini banyak hancur karena omongan. Banyak pembunuhan sebab omongan. Nah, kita harus lebih banyak diam. Tak perlu ngomong, tak perlu rasa ngomong. Apa mana nak kerumun fitnah, ojo malah bertumpangi ngomong itu. Harus diam, prihatin. Karena uzlah hubungan negara prihatin. Ini yang nomor dua. Dan yang nomor tiga, ini yang tidak mampu lagi kita. Wali itu selalu lapar. Dia suka lapar. Cara syariate seneng poso. Maksud lapar, ini dalam jangka KKT, lapar selalu kurang dengan ilmu, kurang lapar terus dengan ilmu, lapar terus dengan mujahadah, gak ono warak-warak mujahadah, itu jenis lapar, bukan lapar poso tidak, selain poso lahir ya, dia itu lapar, golek kebagusan seperti kelaparan, luwe terus kurang, sampai mati itu namanya. Kita begitu apa belum hadirin hadirat? Hanya bukan lapar matinya kalau tadi ini maksud lapar itu lapar ilmu ini lapar kurang terus ibadah kurang terus seperti orang lapar diisi terus mujadah lapar terus mujadah tidak ada puas puasnya uang luwe itu selalu kurang ini. Kita begitu apa tidak hanya puas karo poso ini harus bangga ahli poso pemane poso Recep poso Ramadan ganjaran itu lalu puas dengan itu masih jauh. Di sini lapar bukan hanya lahirnya, terutama batinnya selalu lapar, kurang terus di hadapan Allah. Aku kok kurang, nangisku kurang di hadapan Allah. Ibadahku kurang, sedekahku kurang. Nah, ini hadirin, hadirin, ini ciri wali abdal, dia selalu lapar. Lapar selain bongso lahir, batinnya dijogo, lapar ingin mencari kebaikan, kurang terus, lapar terus untuk mencari kebaikan. Mujadah lapar terus masih mujadah. Wis mujadah wis suwe ngono. Ya saya lapar. Ini ada hadirin hadirat, ada anak-anak yang dibimbing itu senantiasa mujadah. Dia lapar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelapar bukan krono berganjaran hadirat. Lek kita kandak ya. Aku lek ngene kok aku wuto bagiku di kuburan. Aku lek ngene ganjaran kok. Bukan itu yang dicari hanya satu. Allah sebagai pangeran itu. Sebagai tempat kita mengabdi. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Hanya kepada Allah mengabdi. Ya kita ayo kita lihat. Kita senantiasa lapar apa enggak dalam kebaikan ini. Dengan membantu orang-orang di keliling kita selalu lapar atau tidak, apa wis puas. Lah lek wis merasa puas, ya ndak tok tambahin. Ya bukan itu, seorang hamba itu nabi 100% lapar terus beribadah. Jadi ibadah ada untuk kurang-kurang. Sambil nonton TV, ya ibadah. Karena lapar berhadapan, haus untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga lapar. Nah, yang keempat, selain lapar, ya itu tadi, melek. Ya melek itu bukan hanya mata lahir tok. Sing penting ku melek batine iki sing penting ati. Lek ora iso batine ya melek mripate ya dilatih. Kalau saya tidur jam 12 ini wis bagus. Lek aku tidur jam 10 tak tambahi sak jam. Tapi gak ngurangi sholat subuh saya ini. Saya masih belum mampu. Ya mungkin jenengan masih belum mampu. Itu wali-wali adal seperti itu. Tapi berat sekali jadi orang dicintai. Tapi ada wali yang kelas berat. Ini ada yang paling mudah untuk mencapai. Wa hadza kulluhu fi haqqil muridil ladzi yasluku bi nafsihi fa in kana tahta tarbiyati syaikh. Tadi yang ada wuh iki lek gak nemu guru ya gak ngono iku abote. Jadi lek gak nemu pembimbing rohani iki liwat jalan biasa syaratnya kudu ngono itu. Tapi lek nemu guru mursyid kamil mukammil. Ya maaf alhamdulillah kita mengenal beliaunya. Ini lebih pemuda. Wa hadza kulluhu fi haqqi murid. Jadi yang demikian itu bagi seorang murid beda. Lah lek ana wong sing iso mentarbiyah atau didik, ana sing bimbing, ini lain dengan yang tidak ada yang membimbing. Kata panjang anak sing bimbing, kebetulan panjang cinta karo sing bimbing, yakin dengan yang bimbing. Ya maaf, ini yang bimbing bukan saya. Otomatis beliau al-mukarram Mbah Yai Sayyid Abdul Majid Ma'ruf. Cuma cinta pasrah bongkoan. Ada yang bimbing, ada yang mengingatkan. Walaupun cara mengatakan melalui kami, melalui temannya, atau melalui saya. Tapi ada syekh itu guru yang benar-benar kamil mukammil. Guru yang betul-betul mampu menyempurnakan. Syaratnya siji kudu iso pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu tidak boleh ragu. Bahkan dalam kuliah wakil dia lek ana pengamal atau ada orang meguru rohani, ya kok ngene, bilang kok ngene itu saja sudah gagal dalam guru rohani. Berarti dia tidak percaya dengan guru rohani. Biasanya kalau kok ngene, mengapa demikian? Karena dia itu masih berpedoman dengan akal. Kita lewat jalan tuh lah, kok iso cepet yo. Iki perjalanan kita enggak tahu kalau kita diangkat. Ini banyak terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jawani. Ini pernah terjadi wakilan di dalam kitab Berhubungan kalau enggak salah. Allahu a'lam. Ini terjadi Syekh Abdul Qadir itu setiap hari melek. Yang utama hati nih si melek. Hati yang melek adalah hati si belila, senantiasa belila, merasa enggak mampu apa-apa hanya Allah. Waktu dia itu menajat, dialog dengan Allah. Yang saya katakan menajat tadi, khalwat dia. Dia masuk ke dalam renungan yang paling dalam. Merasa kecil, merasa nol. Terus ucapan itu dari hati paling dalam. Ya Rabbi, ya Allah, saya buntu jalan. Ini untuk pengobatan tadi. Sudah. Jenal yang ngobati uang ya menajat yang paling dalam mengucap walaupun itu bahasa hati atau bahasa ucapan lesan sang lembut itu obat, obat ekonomi, obat segala macam asal mampu. Jangan ngalami jalan tentu apa aja, mujahadah dulu, uslah, nyepi, merasa tidak ada siapa-siapa, rendahkan hati paling dalam, paling dalam. Paling rendah ucapkan dari lubuk hati, ya Allah, saya buntu jalan, kepada siapa saya meminta kalau tidak padamu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, bukan ucapan ini, hati keluar dari hati. Ya Sayyidi ya Rasulullah, keluar dari hati. Ini mengandung kekuatan rohani yang paling hebat, yang pengamal harus mampu dari situ. Itu. Jadi pasrah bongkoan itu kalau kita kok ngene itu gagal. Karena ini setengah tak dari adab toto kromo orang berguru. Nah, zaman Syekh Abdul Qadir ya gitu. Ada maling ini, maling itu bunang sama Syekh Abdul Qadir aja. Setelah masuk tahu Syekh Abdul Qadir itu munajat karo merem. Jadi yang masuk melek itu melek. Kayak kalau panjang ini melek hati ini, tapi dia merem mau nolong nanti Syekh Abdul Qadir terus nanti di sore amben ya, sembunyi. Akhirnya ada suara, suara itu hati Syekh Abdul Qadir itu sultan, punya wali di zaman itu, sekarang ya ada ya. Ada hati keras, Syekh di jagat ini ada salah satu wali abdal yang mati diambil oleh Allah. Wali Abdal itu sak dunia itu sampai pitu. Pitu orang. Sarang-sarangnya juga lewau, selalu uslah, selalu merana, selalu nyepi, selalu tagalul, merasa hina, selalu menangis, itu balik ada. Ya lapar kalau duduk, gak mangan sego, gak mangan apa-apa. Lapar, lapar dengan ilmu, lapar dengan kebaikan, lapar dengan menolong orang, lapar dengan mongso elek, itu lapar kurang, gak ada puasa untuk buat itu. Nah kita kan puas lah. Mujata pimpisan pintu telu papat limo wis cukup jangan ada puas-puas nah, bila perlu nyowo kita mlebu metune kudu senantiasa terus sak mampu-mampu akhirnya tidak ada yang mati satu saya suworo tanpa rupa kedudukan ini siapa yang ganti jadi sebab Pak Ali itu kalau mati diganti kedudukan sampai kembali apa akhirnya berbuat itu tidak pikir panjang punya jalab asalap jalab mengangkat salah itu merendahkan sambil berdoa yang sambil mengajak di mata ya Allah kalau ada wali akbar mati ini di bawah kuni aja sama angkat ditunggak sampai saya berdoa di nisar kuni ini sama angkat ya belalah ya maling diangkat dari wali akbar dari Allah subhanahu wa ta'ala barokah itu ngonis eh Abdul Qadir Jalil Sunan Kalijaga yang begitu hadir maling rampok ketemu Sunan Bonang Jogon ini jadi wali ya nah, kita ketemu bayi seperti itu kok gak manfaat begitu ya gak dimanfaat ya gimana malah di akhir-akhir ini banyak pengamal lari gak kenal bayi majid sampai mengatakan ada imam kalau kita imam Jombang bayai ini imam sana ya tidak boleh begitu ini ada kesempatan beliau mengapa kita tidak mampu ya mungkin kurang pasrah pungan dilanjutkan pada beliau kurang yakinnya kepada beliau selakon pasrah dilap-lapan nanti kita akan diberi jalan untuk apa saja caranya ya maaf ini langsung saja pelajarannya bisa diterapkan nanti atau sekarang masuk tafakur masuk ke uzlah merendah mari kita praktekkan hadirin merendah no sudah jangan ada kekuatan turun hancur sehingga saya tidak ada teman-teman tidak ada yang ada jangan merasa dia ada apa-apa setelah itu pancar matur secara batin opo butuh apa betul tapi salah ngakulah kalau kita berdosa ngakulah kalau kita masih ya jelek setelah itu keluarkan ucapan nida ya sayyidi ya rasulullah dari lubuk hati tidak usah keras ya tidak apa-apa yang jelas sumbernya dari hati mari kita praktekkan nanti masuk ke medan uzlah rendah jangan merasa ada merasa penuh dosa ingat dosa-dosa kita masa lalu dosa-dosa kita yang belum terampuni karena kita menyakiti ibu bapak kita gowon ibu sing paling ampuh sowan di hadapan Allah sambil membawa aku wani karo ibuku ya Allah ibuku menderita karena aku ya Allah ayahku menderita karena aku ya Allah ibuku sakit karena aku ya Allah ayahku menderita dia sakit sampai batuk kulitnya hitam kelam kerja di tengah-tengah sawah di jalan itu pun karena aku sampai sekarang aku gak bisa balas padahal aku tahu ridhomu ya Allah itu ada di ridho orang tuaku sekarang ini aku lupa dengan ibuku ya Allah batur masuk ke dalam yang paling rendah kalau ketika kau masukkan aku ke nerakamu ya Allah itu pun sudah pantas karena aku adalah ahli neraka hadirin mari Al-Fatihah renungkan ayo kita bimbing bersama-sama terus batur seperti apa yang saya katakan tadi ya Tuhan aku punya orang tua ikuti di hatimu aku punya ibu ibuku belum pernah melakukan belum pernah merasakan hidup enak. Pekerjaannya berat, tapi aku diam. Sekarang sudah mati, tidak kukirim dengan doa, tapi kukirim dengan dosa. Dia jemput asmaku, jemput siapa dipanggil, pulang. Aku ibumu. Kalau kamu dulu kesulitan, aku datang. Kalau kamu dulu kurang makan, tak rewangi utang. Sekarang aku di alam kubur, aku butuh pertolongan. Aku nyebut namamu nak, tolonglah aku. Tapi kita tidak pernah dengar itu. Hadirin, kunci suharto lepas. Sudah beribadah di Gusti Allah, tak beribadah di uang tua. Kunci suharto lepas. Sudah jauh sudah langit ditolak oleh Gusti Allah. Karena beribadah di Gusti Allah, sekarang dunia kita lepas. Kita lapor matur pada Rasulullah. Syafaatilah kami ya Rasul. Kami yang paling rendah. Hadirin tolong anak-anakku, terutama dari remaja. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Hadirin. Ampun kita dibuka mata hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak akan bisa tertawa. Kita akan banyak menangis di hadapan. Lebih-lebih situasi zaman yang seperti ini. Kita tidak berkutik. Sudahlah. Wis dadi nasib sampean kabeh. Kita hidup di akhir zaman ini. Wis dadi nasib kula jenengan kabeh. Saya tidak mampu untuk meneruskan kata-kata ini. Kita masuk saja ke badan uslah. Merana, merasa sendiri, tidak punya apa-apa. Ya, mari kita langsung mujahadah saja. Kita hadiahkan khusus kepada yang kita sebut tadi, khusus ibu bapak. Walaupun ibumu masih hidup, walaupun ayah kita masih hidup. Ya mari sudah mujahadah saja kita. Kita tak mampu untuk meneruskan mujahadah sambil merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma ya wahid ya ahad, ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa abadati. Allahumma ya wahid ya ahad, ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa abadati. Allahumma ya wahid ya ahad, ya wajibu ya jawab salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa qiyudatihi wa abdadih Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati aynina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi antulhriqona bilujjati bahril wahdah hatta lanaro wa lanasma'a wa lanajida wa lanakhissa wa lanatakharuka wa lanaskuna illa biha wa tarzukona tamama ni'matika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa adada ma'afata bihi ilmuka wa usul kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi al-ghaydi salatu wa salam alaika nura khalki hati al-adam wa aslahu wa ruha wa dhriki faqad lamtu wa faqad rabbini wa laisa li wa sayyidi siwaka fa inta bitagutu saksa dalika ya syafa al-ghaydi salatu wa salam alaika nura khalki hati al-adam wa aslahu wa ruha wa dhriki faqad lamtu wa faqad rabbini wa laisa li wa sayyidi siwaka wa inta bitagutu saksa dalika ya syafi'a al-ghaydi salatu wa salam alaika nura khalki hati al-adam wa aslahu wa ruha wa dhriki faqad lamtu wa faqad rabbini wa laisa li wa sayyidi siwaka fa inta bitagutu saksa dalika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi ibnillah waqdur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadratil a'ali ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi ibnillah waqdur ilayya sayyidi binadroh Musilat lil hadratil a'la ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbi bi idhnillah wa dur ya sayyidi bidatto musilat lil hadratil a'la ya syafi al khalqi habib tawai salatuhu alaika ma salami ذلت وذلت خلاته بلتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافيا بحبيب الله صلاته عليك ما سال به ذلت وذلت خلاته بلتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافيا الخلق حبيب الله salatuhu alaika masalamihi wallad wa zhulat hiladu ribaldati khud biyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi Ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Rabbanallah, masyarakat disalimi ala Muhammadin Shafi'il Umami wal Ali wa Jalil Adama Muslimin bil wahidiyati li Rabbil Alamin. Ya Rabbanallah, ya Sirih Tahwabina, Qurib Alibainana, ya Rabbanallah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin Shafi'il Umami wal Ali wa Jahlil Adama Muslim bil wahidiyati li Rabbil Alamin. Ya Rabbana Fihir, ya Sirita Wabina, Qurib Alibainana, ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin Shafi'il Umami wal Ali wa Jalil Adama Muslim bil wahidiyati li Rabbil Alamin. Ya Rabbana Fihir, ya Sirita Wabina, Qurib Alibainana, ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baitah, ya Allah. Wa fi hadil mujahadah, ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baitah, ya Allah. Wa fi hadil mujahadah, ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baitah, ya Allah. Wa fi hadil mujahadah, ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baitah, ya Allah. Wa fi hadil mujahadah, ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baitah, ya Allah. Wa fi hadil mujahadah, ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baitah, ya Allah. Ya biadil mujahadah, ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baitah, ya Allah. Ya biadil mujahadah, ya Allah. Istighfar. Al-Fatiha. Mari kita doa bersama. Itu salah satu khulwat, itu ya begitu, di antaranya nyepi, hatinya nyepi, merasa tidak ada apa-apa. Ini ibarat gelas lek kosong, ini akan diisi, dan isinya adalah ya seperti yang kita mohon tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat. Apabila gelas ini ibarat hati ini ono isine bisa merasa ada isinya, ya otomatis tidak akan diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita diisi api, ya tidak ada isi ini, kok kosong. Kalau diisi rumah sosoke, ya tidak akan soke kamu, justru akan mengharap. Kalau diisi api, ya tidak akan baik, justru akan timbul jelek. Tapi kalau yang isi Allah, itu yang isi kan perasaan kita loh. Nafsu kita, oh, aku sampai, aku bagus, aku mampu, aku wis haji, aku wis mujahadah, wis diisi aku itu. Allah tidak akan memberikan isi itu. Rahmatnya Allah tidak akan turun di orang yang tidak mengosongkan jiwa. Mengosongkan jiwa itu uslah, sama dengan uslah. Nyepi, ngosong, berarti menyepikan. Nyepi no perasaan, hanya satu yang dituju, Allah. Tidak, tidak ada lagi. Nah, kalau sudah begitu, tunggu mandi ya diri. Karena saya tunggu ya Gusti Allah diri. Yang ngapain ya Gusti Allah diri. Karena kita merasa tidak mampu. Tapi kita kalau merasa mampu, ya kalau apa-apa. Eh, mari semua bangkit untuk itu. Kita terjun ke daerah-daerah. Itu kuncinya. Umat masyarakat butuh kita, butuh kalian. Butuh ditolong yang sakit. Yang butuh ekonomi, sampaikan. Kita menjaga model sehingga yang mau. Uslah. Hatinya nyepi, yang ada hanya yang sana yang membuat. Ya, kita kalau merasa mampu, tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diberi akan bahaya, karena produknya hasil dari dirinya sendiri, produk nafsu masing-masing. Ya mari kita doa bersama-sama. Kita angkat tangan kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi sayyidina Adam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati rasulil zaman wa a'wamihi wa sya'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Adam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati rasulil zaman wa a'wamihi wa sya'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismika al-'azim wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati rasulil zaman wa a'wamihi wa sya'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balijahi al-'alam tidak ada wajah nazir baliya bali jamiala tidak ada wajah nazir baliya bali jamiala tidak ada wajah nazir baliya faida kala kulisya ikuti wabili jabah dijadir faida kala kulisya ikuti wabili jabah dijadir faida kala kulisya ikuti wabili jabah dijadir. Fabiru ila Allah, fabiru ila Allah, fabiru ila Allah, fabiru ila Allah, fabiru ila Allah, fabiru ila Allah, fabiru ila Allah. Wa qul jaa al-haq wa zaqal batil innal batila kadza. Wa qul jaa al-haq wa zaqal batil innal batila kadza. Wa qul jaa al-haq wa zaqal batil innal batila kadza. Zahuku al-fatiha. Hadirin dan hadirat, kita jangan takut kalau nangis, tidak usah ragu. Nangis itu saja kok wedi. Kalau kita nelongso, jangan takut. Mesti ini bangga. Usume jagat. Seneng-seneng jikrak-jikrak. Dunia ini usume, ya, orang tertawa-tawa. Kok jenengan nangis, mesti ini bangga. Jenengan dipilih, ya Allah SWT. Orang jikrak-jikrak, seneng-seneng jenengan prihatin itu. Bangga mesti dia ada mana-mana. Ingat, ini ada hikayah. Cerita ada seekor anjing yang buas. Di saat anjing itu melolong, menggonggong, orang tidak ada yang datang. Dilihat anjing menggonggong, nyedek gak wawan. Dibiarin. Bahkan dia lari meninggalkan anjing itu. Suatu saat ada anjing lagi yang menggonggong, tapi dalam keadaan kesakitan. Ada pohon tumbang, akhirnya asu mau ibadat. Dia sakit. Saat sakit hilang sombongnya. Saat sakit hilang buasnya. Dia melolong, jenggol. Dia melolong terus. Coba adik-adik hadirin. Dua peristiwa tersebut sama-sama menggonggong. Sama-sama melolong. Tapi dua bedanya. Yang satu dia bicara. Dia berdoa. Dia melolong. Dalam keadaan tegar. Merasa mampu. Tapi anjing yang satu menggonggong. Merasa kesakitan, merasa lemah, merasa akan mati. Orang yang dulu lari ketemu setelah ada ya maaf anjing kebuluan mau Ini malah timbul kasihan kan. Oh, seakan iki asu iki iki menggonggong kesakitan, menggonggong lemah. Iki kebiuan. Ini ditolong oleh hadirin. Ditolong. Nah, kita yang gitu. Kalau mujatan rumongso apa yo kan ditolong kan Gusti Allah. Kalau sama mujatan rumongso ito, rumongso elek merasa ya merasa di bawah. Merasa kok ndek neraka gitu. Pasti kasih sayangnya Allah. Dikerjakan kepada orang yang demikian itu. Begitu pula wong ngaji karo guyu aku kan ya. Sing siji ngaji karo nangis. Beda itu kan. Mujaba karo nangis ya beda ya. Tapi mengapa kita takut? Justru kita harus minta supaya bisa nangis. Minta bisa, eh lah bisa nangis. Ya minta kau anjing sih. Tuh Allah, sih ketibaan mau. Maaf, Pak Abadir. Ini gambaran saya. Tolong. Lalu dengan hujatan nangis. Ya, bayang tau. Kulau ini asu, ketibaan kuat di hati-hat gitu. Jadi saya hujatan ini asu. Ketibaan kuat gitu. Tapi kalau aku sih hujatan ustaz, aku hujatan setekut. Tidak ada apa-apanya ini hadirin. Orang-orang sholat ya gitu. Sholat itu tahu ya, wah ini asuh yang sholat. Tadi ucapannya patah kaya kok dengan masuk yang ketiban wet. Sambil rendah. Akan ditolong oleh Allah SWT. Rasulullah benar aku sahabat ini. Kita begitu apa belum? Ya ayo kita perhatikan ya sebetulnya. Ada kekuatan agung yang harus kita cari. Karunia yang agung sekolah banyak kudung itu golek. Kalau dibandingkan dengan surga, tidak ada apa-apanya surga. Siapa kekuatan agung? Allah, Allah Tuhan kita. Kini hanya berumur-umur dan suarga. Enak itu. Padahal enak itu tidak ada tanpa Allah yang menciptakan. Mengapa kita tidak bilang dalilah? Kula njaluk kepencet dengan kebaikan jagat, ya njaluk kepencet dengan pahala, ya njaluk kepencet dengan surga, kepencet satu Allah yang memiliki. Itu kita jangan sampai kepencet. Sebab kalau kita sudah terjun di dunia atau di masyarakat, kita akan banyak ujian-ujian dengan batin kita lari. Tidak memilih Allah. Walaupun itu nampaknya benar, tapi ya jangan. Hadirin, ya mari. Ya ini sekejar saja ngaji ya. Ya mari kita alhamdulillah di saat-saat yang terlihat kita diberi bisa menetaskan air mata. Ya moga-moga mau sesuai dengan yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Beliau lali baik itu dan dulu kepada ibu bapak kita baik yang masih hidup khususnya sudah mati ingin diberapa ya. Ingat sekali lagi iku kunci hadirin. Bagi pengusaha itu kunci sampai apa? Kunci langsung dari Allah merendah, tidak mampu. Bagi ibu rumah tangga, bagi siapapun itu kunci. Tolong lakukan, sebarkan, manfaatkan. Dua minggu sekali kita ketemu, kita berlatih bersama, sama-sama kita dibina, sama-sama membina supaya ada peningkatan. Bukan mengamalkan lagi dia hanya mujadah toh, tapi rasa yang perlu diperhatikan ya. Ya saya kira sudah satu jam pengajian ini. Saya minta maaf segala kesalahan. Kalau ada yang tanya ya ayo kita bertanya. Repot-repot ya sambil nunggu sholat duhur. Ya silakan. Ya, yang penting anak-anak sama adik-adikku uripmu mumpun pisan ya. Lebih mati jadi galopo hadirin. Tinggalan yang paling api itu adalah keikhlasan sampai dalam bergerak. Gedung ini dibangun, gedungnya bagus, tapi paling bagus keikhlasan yang menyumbang, merasa tak mampu. Kita harus punya jasa. Mujadah berdekat itu punya jasa, karena dongan-dongan. Jadi setidak-tidaknya baju moto sama ini sama sedekah dengan masyarakat jagat ini. Ini sedekah baju moto tangisan gue ya Allah. Kalau damel jami alami, jami alami, makhluk tapi kalau dengan besok sak baju moto sak tetes ini besok. Kalau di alam maksan sama di eret-eret rumah malaikat waktu di Lebanon rokok setetes baju moto itu lapon Gusti Allah. Ya Rabbi ini air matanya si bulan. Dulu ngaji pernah netes di sajadah. Dia dikomando, dia dibimbing oleh bayai. Nah, akhirnya dia menangis. Nangisnya bukan selain nyiling dosanya, dia ingat ibunya, ingat masyarakatnya. Ini aku air mata akan membela orang itu. Itu malaikat. Matur. Iku dosanya akeh. Amali ya banyak yang jahat. Lah dibanding dengan kebagusan ini tidak ada apa-apa, pantas masuk neraka. Akan dibela dengan air mata. Aku tahu dia akan masuk neraka. Tapi kau pernah bersabda ya Rabbi, layak kulun naro membakar bin khusyadillah. Jenengan nanti dawuh sapa wong isin iso nangis netes no banyu moto. Ya ada karena Allah takut kepada Allah. Ini sing dibimbing Allah. Jenengan pernah dawuh kepada Allah, dia haram untuk dimasukkan neraka. Saat ini kalau nuntut janji panjenengan hadirin, dosa yang sekian banyak gara-gara satu tetes air mata hancur lebur karena kasih sayangnya Allah. Inilah diantaranya di zaman yang penuh dengan tangisan, yang penuh dengan tertawa, dengan dangdutan, jangan termasuk dipilih, masih mau bermujadah. Jangan mundur, terus terus sampai cepat nyawa kita, sampai lepas nyawa kita. Terus Rasulullah menanti Anda. Umati, umati, jenengan dipanggil terus-terusan dengan Rasul. Jaga terus kolong ini. Umat kumuk cikrak-cikrak. Kau iso nangis itu. So, umati, umati, kau tak tunggu. Kuwato, kuwato, sing tahan uji. Sampai mati kau tak panggil. Tapi banyak di antara kita mengamalkan dia belum mati, masih tengah perjalanan, sudah berguguran, tidak tahan uji. Moga-moga kita terpilih, dipilih, tergolong-golong diberi kekuatan, diberkati mualif Mbah Yai Romo Saifatul Majid Ma'ruf Rudiyawatuh Wata Drodi Mbah Yai Saifatul Majid Ma'ruf Al-Fatihah. Segala kekurangan aku memang bukan akhirnya harus tanya ya sambil istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyfa wa tarbiyah wa min wasaidah zaman anadruh wal barakah.